Masya Allah Ustaz, kita sudah seusia gini bisnis puluhan tahun, alhamdulillah baru tahu dari Ustaz akan adanya jual beli dain ini Ustaz. Masya Allah benar, merupakan pencerahan yang luar biasa. Jadi selama ini ternyata kami banyak melakukan jual beli dain ini Ustaz. Kami kan di bidang usaha jual buah Ustaz, antar pulau, jual buah-buahan antar pulau, antar provinsi. Buah-buahan ya, antar pulau. Iya, kalau dari Riau ini kami biasa kirim buah nanas Ustaz ke Jakarta. Jadi biasanya mereka kan hanya pesan, kirim buah satu truk sebanyak 6.000 atau 6 ton. Tentu, sebentar. Dia tadi kalau yang dilarang dain-dain. Iya. Tapi kalau uang cash ketika transaksi yaudah berapa iya. juta 30 saya transfer sekarang ya. Hah. Masuk ke rekening masuk. Belum, itu Ustaz. Tidak den-den, itu den-ain. Tapi uangnya pun belum. Dan namanya salam. Kalau hanya kalau den bi den terjadi, iya tidak boleh. Iya. Lalu iya. bagaimana nanti ketika sampai akad lagi? Nah, ini ya, itu pertanyaannya Ustaz. Ya. Biasanya kan kalau untuk buah itu kan sampai di sana diterima pasti disortir dulu atau dilihat. Nah itu dari sortiran atau dari setelah buah datang biasa akan berubah lagi nanti akadnya. Artinya buah sebanyak 7.000 itu mungkin yang bagus hanya 6.000. Jadi yang dibayar hanya 6.000 buah. Atau kalaupun buahnya tidak sesuai harapan, harga dikurangi. Pertanyaan saya apakah berarti dengan, ketika sampai itu dia dari yang sampai 1 ton. Iya. Yang nanti jadi dia beli cuman 600 kilo. Iya. Berarti yang pertama tadi kan tidak mengikat. Ah iya itu Ustaz, benar. Kalau tidak mengikat bukan akad namanya. Oh, alhamdulillah Ustaz. Berarti... Maka tidak ada akad den bi den. Yang ada tidak ada akad. Boleh tidak ada akad ya boleh-boleh saja. Anda ngantar ke sana enggak ada akad apa salahnya? Cuman ya biasa risiko tentu Anda yang nanggung karena belum ada akad. Iya. Maka hal seperti itu biasanya kalau untuk barang yang kalau cuma 1 ton, 2 ton ya mungkin bagi sebagian orang tinggi, tapi kalau untuk yang besar seperti kalau saya pernah diundang oleh Pertamina di Jakarta Pusat, Pertamina Pusat bagian pembelian minyak ke luar negeri. Di Indonesia per pekan itu datang minyak sampai 15 ton, 15 juta ton atau 1,5 juta ton barel ke Indonesia untuk kebutuhan minyak Indonesia beli dari Arab Saudi, Aramco. Minyak masih berbentuk mentah, belum diolah menjadi siap pakai, jadi bensin, jadi solar, jadi apa lagi? Bensin, solar, aftur. Hah? Itu masuk dulu ke Balongan, ke Dumai, ke Cepu untuk diolah menjadi minyak siap pakai. Mereka bertanya yang dari Pertamina itu bentuknya kalau di Aramco Saudi Arabia mereka tidak mau serah terima di refinery di Indonesia, di pengilangan-pengilangan minyak Indonesia mereka tidak mau serah terima di situ. Serah terimanya harus di Jeddah atau di Dammam. Artinya Pertamina kita yang datang di sana serah terima. Mereka ngantarkan ke Indonesia enggak ada masalah. Tapi serah terimanya di sana. Sehingga tidak ada den-den tadi. Satu, kemudian mereka tak menanggung resiko. Ya, karena sudah serah terima, sudah transaksi dan jual belinya sudah ain. Pembayarannya nanti-nanti bagi mereka enggak ada masalah. Ya. Sehingga resiko sekarang berpindah ke siapa? Ke pembeli atau masih Aramco? Pembeli Pertamina. Artinya terjadi kapal Pertamina, tanker kapal Pertamina maupun kapal Aramco hilang, mereka enggak tanggung jawab minyak itu lagi. Kan minyak barang Anda. Saya hanya nganterin. Ya. Ya, kalau Anda ingin aman, tapi tentu jumlahnya besar, pedagang besar, Anda minta datang, saya tidak mau. Tanggung resiko datang ke Pekanbaru, serah terima di sini, saya siap ngantar ke sana, tapi saya tidak mau resiko. ya, siapa tahu apa namanya ombak di Selat Sunda besar sehingga ngantri bisa seminggu, kan Anda rugi. Ya, tapi kalau sudah serah terima di sini, kerugian di tangan dia. Ya, caranya yang tidak mesti dia juga kemari, dia tunjuk perwakilannya yang ada di sini untuk transaksi dengan Anda, serah terima dan transaksi, dan sehingga bai'ain, bukan dain lagi. Berarti untuk pengurangan harga pun artinya sama, kalau barang yang diterima ternyata jelek kan mereka minta kurang lagi harga, itu pun akad baru termasuk ya, Ustaz, ya? Memang itu baru berakad. Yang tadi kan belum ada akad. Sebelumnya itu belum akad. Ya, ya, akad itu kan mengikat. Tadi kan belum ada akad. Dia enggak jadi beli sama sekali pun enggak ada masalah bagi dia. Dia enggak berdosa. Anda enggak jadi jual kepada dia pun Anda tidak berdosa. Ya udah, kalau Anda enggak mau semuanya, saya cari yang penjual yang lain yang mau ngambil semuanya. Juga bisa. Jelas? Jelas. Yang soal itu saat masalah kurir tadi, seandainya yang membayar jasa kurir itu pemilik barang bukan si pembeli, artinya pembeli hanya akadnya kot sama kurir talangan tadi, tapi jasanya yang punya barang, apa bisa seperti itu saat itu untuk solusi gitu? Bisa. Ini bukan dua akad dalam satu transaksi. Ini dua akad, dua transaksi, tidak ada masalah. Tidak masalah ya. Jadi dengan satu akad ijarah, dengan satu akad qard, tidak ada masalah. Oh, jadi nanti kita aja yang punya barang yang membayar jasa kurir, si pembeli qard sama kurirnya. Jadi itu bisa kita akali seperti itu ya, Ustaz ya. Si pembeli qard dengan kurirnya, lalu kita yang saja membayar yang bayar. Berarti Anda pembeli atau apa Anda? Penjual kami. Ah, Anda penjual. Tadi terus, kan kalau pembeli kan terus dia di, terus siapa yang membayar jasa kurir? Jasa kurir tadi. Kami aja gitu, Ustaz. Berarti jadi gratis, biar, pembeli gratis. Harganya kita naikkan, harga barang. Seandainya kalau barang sampai di rumahnya, Anda platform atau merchant? Saya penjual, pemilik barang. Merchant. Lalu kata Anda katakan ke kurir, bayar ke saya barang saja, ya. Tapi sebetulnya sudah include dengan harganya, dengan jasanya. Ongkos kirim. Iya. Berarti kamu pinjamkan ongkos kirim dan harga barang. Iya. Ya kan sama juga. Tidak juga itu dua. Coba pikir sama apa tidak? Tapi yang berhutang kan yang membeli. Dia akad hutang sama kurir. Terus? Jadi barang terima sampai rumah bapak. Anda jualnya sekian. Gratis ongkos kirim atau berbayar ongkos kirim? Ongkos kirim kita gratiskan, tapi kita kan tentu perhitungan ekonominya ada gitu. Barang Anda, kalau Anda katakan gratis, yaudah tidak ada masalah. Enggak, saya bilang gratis. Harga sudah sampai rumah. Konsumen harga sekian, tapi kalau harga jemput ke toko beda lagi sekian. Janganlah itu. Kalau ingin cari solusi yang ini kan produk. Iya. Yeah. Anda solusi cari solusi di sini, saya mungkin lagi lelah, tidak bisa berpikir jernih. Sabar. Oke, okay, alhamdulillah. Itu sebaiknya apa namanya konsultasi khusus sehingga hasilnya lebih baik. Terima kasih, Ustaz. Khawatir saya jawab terlalu terburu-buru, nanti berubah lagi pendapat saya, nanti bingung lagi. Ini Ustaz kok berubah-berubah. Ya, namanya manusia itu berubah-berubah. Ya. Ya. Maka kondisi tenang, aman, itu konsultasi lebih baik. Dan produk Anda sebaiknya ditulis. Usulannya begini, A bagaimana, B bagaimana. Sehingga jadi prosedur tetap. Baik. Jelas masalahnya Anda tahu solusi seperti apa. Tadi yang Anda coba usulkan tadi, apakah sudah betul mengurai masalah atau tidak? Jelas ya? Baik, fadal. Ya, tafadhal. Dari ibu-ibu ada? Ada, Ustaz. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya tentang jualan online di TikTok Shop. Jualan online di TikTok Shop atau di Shopee, Tokopedia atau. Sebentar, satu-satu. Jualan apa? Jualan online, jualan barang, Ustaz. Jualan barang. Barang secara online. Iya, secara online di TikTok. Barangnya Shop. Apa? Kalau ana produknya mukena. Hah? Mukena. Barangnya mukena. Ya. Terus ana pengen mencoba tapi belum gitu karena belum tahu hukumnya. Jadi mau bertanya ke Ustaz, apakah boleh jualan melalui TikTok Shop? Melalui? TikTok Shop. Apa itu? Platform juga. Iya, jualan online juga Ustaz, tapi dia platform e-commerce juga. Iya, e-commerce juga. Ya. Kenapa Anda pilih ini? Kalau dilihat gitu Ustaz, cuman Anda juga enggak tahu sistemnya gimana. Kalau Anda lihat sepertinya penjualan di sana cukup bagus gitu. Sebentar, dia platform atau tempat iklan biasanya? Iklan juga, menjual kalau juga. Kalau di YouTube kan ada iklan lewat apa namanya itu? Dia iklan juga ada. Biasa umpamanya kita lagi kajian, itu kadang Anda klik ada muncul lu A, B, C, D gitu kan ya. Setelah 3 menit nanti kajian terputus, nanti muncul produk A, B, C begitu kan ya. Iya betul. Iya itu di YouTube kan ya. Tapi Anda belanja ke YouTube kan bukan? Bukan YouTube dia Ustaz. Sebentar, ini saya contohkan YouTube yang saya pahami. Yang TikTok tuh nanti dulu. Ya. Ya. Itu makanya saya tanyakan begitukah? Kalau enggak nanti Anda jelaskan beda. Ya, kalau di YouTube enggak bisa belanja, dia hanya sebagai tempat pasang iklan. Oh iya, benar. Kalau di YouTube, TikTok bisa belanja langsung? Bisa belanja langsung. Ke TikTok-nya belanja? Iya, ke TikTok. Ini saya baru tahu. Bisa belanja ke dia langsung? Bisa, seperti belanja di Shopee gitu, Ustaz. Seperti belanja di platform yang lain, e-commerce yang lain gitu. Iya, e-commerce yang lain, cuman anak waktu itu kan anak pernah dengar kajian Ustaz tentang kita jualan di Shopee. Itu waktu itu kalau apa kesimpulannya tidak dibolehkan karena ada jarak antara penerimaan uang dari customer ke Shopee dari Shopee memberikan ke si penjual. Jadi sehingga jarak, terjadi den bi den. Iya, jadi ada jarak misalnya sampai barang itu datang antara 2-3 hari itu baru diberikan ke penjual oleh pihak Shopee-nya. Nah, kalau di TikTok kan apakah itu hanya Shopee aja sebetulnya atau semua platform? Enggak tahu, Ustaz. Enggak paham. Janganlah sebut nama produk. Kalau semua platform semua e-commerce semua seperti itu, bilang aja platform e-commerce. Nanti marah-marah orang yang punya Shopee. Oh iya. Yang dimarahnya saya bukan ibu. Waktu itu Anda cari info bagaimana mencari apakah hukumnya boleh atau tidak karena takut salah. Kembali dia kepada bau ain dain tadi. Mau platformnya apapun sama kaidahnya ain dain tadi. Anda jualnya seperti apa? Kalau seperti yang tadi dain dan uangnya tidak tunai itu dain bi dain. Tadi sudah jelas dan Bapak jazakallahu khair beliau telah mengulangi kembali. Dain ain tadi. Jelas Ibu? Berat. Yang dain ain tadi jelas atau belum? Udah insyaallah udah Ustaz. Ah, udah jelas alhamdulillah. Tinggal Anda terapkan seperti apa transaksi Anda. Kalau hanya ada foto saja tanpa ada penjelasan yang rinci ya. Jadi gini Ustaz, kalau di yang Anda bilang tadi yang Anda tanyakan itu dia misalnya itu jualan seperti live gitu. Jadi dia akan memperlihatkan barangnya langsung. Dan memang itu yang Anda jual? Iya, emang bukan itu yang dijual. Anda punya emang satu itu atau Anda punya 100? Kan nanti ada ada kotak-kotaknya. Jadi ada misalnya diterangkan satu-satu kalau ada yang bertanya ini yang mana barangnya dilihatin, mana yang barangnya. Dan itu live barangnya. Live barangnya gitu. Dia tunjuk yang A, berarti Anda tidak bisa kirim B. Ya, kalau adanya A ya A, kalau ada B ya B gitu. Tergantung permintaan. Anda cuma punya satu, barang Anda yang Anda iklankan tadi cuma satu? Enggak, ada beberapa item misalnya gitu. Terus dia pilih yang mana? Yang misalnya, anggap 10. Kasih nomor atau tidak itu? Iya, dikasih nomor misalnya 1 sampai 10. Ah. Terus ada permintaan di 7 misalnya. Dan 7. Yang memang 7 itu Anda kirim. Iya, barang 7 itu ada. Itu 7 memang ada live. Iya, live gitu. Ya enggak ada masalah, ini Ain namanya. Cuman pembayarannya itu Anda belum paham, Ustaz. Kalau ya, enggak ada masalah pembayarannya 2 tahun lagi pun boleh. Ini namanya Ain. Bukan, maksudnya. Tapi jelas dia bayar kapan? Ya, maksudnya kalau seandainya pembayarannya bukan ke Ana langsung, tapi melalui platform e-commerce tadi, dan itu baru ke Ana, itu boleh nggak, Ustaz? Nggak, kurang dengar, ulangi. Kalau pembayaran misalnya si A beli, dia barangnya udah cocok dengan nomor 7. Terus? Kemudian waktu transfer duitnya, uangnya itu bukan ke Ana langsung, tapi ke platform e-commerce-nya. Anda wakilkan ke platform untuk terima? Ya, karena sistem diterima dari, di platform sama dengan Anda terima. Berarti boleh, Ustaz? Kalau sama berarti boleh apa tidak? Boleh, Ibu. Boleh. Karena dia dari platform baru ke kita. Boleh itu, Ustaz? Kan Anda sudah wakilkan ke dia. Oh, gitu. Anda pemilik toko, apakah Anda yang nongkrong di toko 24 jam? Tidak kan ya? Ada anak, ada suami, ada karyawan, kan begitu. Barang padahal kan milik Anda. Boleh apa tidak itu? Kalau seandainya berjarak, Ustaz, misalnya seperti kan diterima konsumen itu baru 3 hari, misalnya pengiriman kita ke Jakarta atau ke Medan kemana kan 3 hari. Nah, duitnya itu baru terima ke kita setelah barang diterima konsumen, itu gimana, Ustaz? Boleh. Boleh. Dan berarti kan duitnya dipegang dulu tuh sama si e-commerce sampai barang itu sampai, boleh, Ustaz? Ya. Boleh, Ustaz? Boleh, kata Ustaz. Oh, alhamdulillah. Pakai senyum aja jawabannya, Ibu, cukup. Cukup, Bu, ya? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Karena memang sekarang di TikTok maupun Instagram tuh udah bisa jual beli ya. Insyaallah. Baik, silakan yang dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya di sini, Ana pernah beli jam di sebuah agen gitu kan. Agen sebuah produk, katanya dia agen resmi. Terus contohnya harganya 2 juta. Kalau kita apa namanya? Sekaligus iklankan barang dia tuh di sosmed kita, kita nanti dapat potongan harga gitu kan. Taruhlah potongan harganya 10%. Oke gitu kan, kita iklankan, abis itu dia oke kan, kita bayar DP gitu ke dia 500 ribu dulu gitu kan. Tapi dengan harga yang sudah sesuai di diskon tadi 10% gitu. Tapi barangnya kan dia PO, Ustaz. Barangnya? PO. PO itu apa artinya? Ya, pre-order, Ustaz. Kita barangnya itu lambat sampainya, jadi dipesan dulu dia sama dia, inden. Barangnya tidak ada di tangan dia? Iya. Masih di pabrik? Iya. Pabriknya udah ada, yakin? Pabriknya ada. Katanya dia agen resmi gitu, Ustaz. Terus? Terus? Seiring berjalan waktu kan, menunggu barang, tidak sesuai lah dengan waktu yang disepakati. Barangnya tuh dia belum terima gitu kan. Sudah berlalu sekitar 6 bulan gitu, baru dia bilang barangnya sudah ada. Tapi diskonnya udah gak sama katanya. Dia bilang diskonnya itu sudah berkurang jadi 5% gitu. Itulah permasalahannya. Apakah kayak gini diperbolehkan gitu? Anda bayar apa tidak? Saya udah DP di awal. Hah? Udah DP di awal. DP, iya. Sisanya Anda lunasi apa tidak? Ya karena akhirnya... Karena dia rubah kan diskonnya nggak saya lanjutkan bilang. Tidak jadi Anda bayar sisanya? Ya nggak mau karena masih apa sih nggak sesuai itu dengan harga awal gitu. Terus pertanyaannya? Ya kayak gini diperbolehkan nggak, Ustaz? Ya boleh lah, Anda kan nggak jadi beli. Kalau itu sebenarnya dia kan itu hilang ininya Ustaz. Apa namanya? DP kita gitu. DP emang hilang. Jadi kalau sebagai penjualnya kayak gitu tuh boleh enggak Ustaz? Boleh. Cuman yang dia tidak harga beda lagi itu tidak boleh kecuali Anda setuju. Diulang setuju akad dengan lagi dengan harga yang baru. Itu yang enggak boleh. Tadi Anda kan enggak setuju kan ya? Iya, enggak setuju. Ketika enggak setuju berarti tidak boleh. Karena saya nyangkanya cuman itu serah terimanya di awal tanggal berapa, bulan berapa, ada kesepakatan kah? Serah terima barangnya. Ya, dia tunggu barang datang ke dia dulu gitu, Ustaz. Itu enggak boleh juga karena gharar. Anda beli barang sampainya enggak tahu, bisa jadi sebulan, dua bulan, enam bulan, enam tahun, dia 10 prediksinya tahun. Dia prediksinya katanya 3 bulan awalnya. Bukan prediksi akad. Oh gitu. Di akadnya, akadnya 3 bulan, ada tidak ada dia harus serahkan ke Anda. Kalau tidak Anda, dia batalkan akadnya dengan Anda. Kembalikannya lah DP Anda. Oh gitu. Cukup. Ya, ya. Ya, silakan. Dari ibu-ibu masih ada? Kalau enggak ada dari Ikhwan, silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen saya tanyakan Ustaz, perbedaan e-wallet dengan tadi e-money, Ustaz. E-wallet dengan e-money tadi, Ustaz. Terus permasalahannya gini, Ustaz. Kalau e-money itu yang apakah e-money itu seperti yang sudah ada card seperti Taplus, Flash atau Brizzy atau e-money itu ya, yang sudah ada cardnya saja. Kalau e-money nerbitkan biasanya bank. Dalam ya. Kalau yang e-wallet itu dia berbentuk digital seperti boleh disebutkan produknya seperti GoPay, Dana atau ya, seperti itu. Ya. Itu e-wallet. Oh, iya. Berarti. Karena mereka tidak nerbitkan uang. Oh, baik, Ustaz. Jadi perbedaan e-wallet dengan pembayaran card itu berarti dia ada berbentuk card e-money itu Ustaz ya. Iya. Dan bukan berbentuk digital ya. E-money dengan lalu apa bedanya dengan debit? Debit kan juga bisa pakai belanja. Iya, benar. Bedanya kalau debit uang Anda tidak di situ. Ya. Kalau e-money uang Anda di situ hilang uang Anda. Iya. Kalau okay. Debit card hilang kartunya Anda uang Anda tidak hilang. Iya. Yeah. Kemudian karena debit itu butuh validasi. Memastikan ini orangnya sama atau tidak. Okay. Kalau e-money siapa aja enggak perlu validasi. Iya. Yeah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Silakan. Yang berikutnya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ana ada usaha kuliner. Kebetulan ada kerja sama layanan fasilitas transaksi online. Di onlinenya ada akad mereka mengambil keuntungan 20% dari harga yang kita cantumkan. Jadi kita harus menaikkan harga 20% dari harga kita. Bagaimana kira-kira Ustaz itu hukumnya? Karena dia minta 20% fee. Iya. Begitu. Terus sehingga Anda menaikkan harga Anda begitu? Iya, begitu ya Ustaz. Iya. Tapi customer sudah mengetahui tentang transaksi online itu ada kerjasama dengan online, mereka mengambil keuntungan 20% dari harga kita. Tidak ada masalah. Cuma barang Anda jadi mahal. Boleh Ustaz ya? Boleh, ya barang mahal ya boleh lah. Tapi kalau mereka mencairkan dana itu Ustaz, kadang misalnya dia mengikuti bank buka. Misalnya kalau transaksi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu diakumulasikan di hari Senin. Kurang jelas, kenapa? Ketika ada transaksi itu kan Ustaz, dia transfernya penjualan kita ke menggunakan layanan jasa bank. Jadi nantinya ketika ada transaksi kita hari Jumat, Sabtu dan Minggu, karena bank tutup, mereka akumulasikan di hari Senin. Tidak masalah Ustaz ya? mereka membayarkan kanda di hari Senin. Ya. Anda setuju? Setuju, Ustaz, tidak ada masalah. Kalau setuju tidak ada masalah. Hmm. Ini kan kecuali objeknya harus yang serah terima tunai. Ini kan tidak. Anda kan mewakilkan kepada dia. Kapan dia transfer bulanan pun tak ada masalah juga kalau Anda setuju. Anda katakan ya udah bulanan aja capek saya ngitung tiap hari. Yes. Hah? Juga boleh. Izin Ustaz, satu lagi Ustaz. Begini Ustaz, anak kebetulan qadarullah mempunyai anak yang spesial yang ABK. Apa? ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi anak terus harus kontrol tiap sekali dua minggu ke rumah sakit. Kebetulan biaya yang dikeluarkan itu adalah lumayan bagi anak, Ustaz. Terus anak juga bekerja di salah satu lembaga pendidikan. Terus jadi kami harus dipaksa ikut BPJS kesehatan. BPJS kesehatan. Boleh. Ketika layanan itu saya pakai fasilitas itu untuk anak-anak, gimana kira-kira Ustaz? Boleh. Enggak masalah Ustaz ya? Enggak masalah. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Silakan dari akhwat masih ada? Ada dari akhwat? Kalau enggak ada dari ikhwan lanjut. Silakan Pak. Tema boleh bebas ya. Jadi sekarang afwan Ustaz, ada Ustaz? Oh, sebentar, ini Bapak sudah terlanjur apa? Mau bertanya, silakan Pak. Oke, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada usaha jasa jasa sistem manajemen inventory. Apa? Jasa sistem manajemen inventory. Menyediakan manajemen sistem inventory barang. Inventory barang. Ya, sifatnya itu berlangganan, subscription. Nah, jadi tim sales ini berhasil menjual ke pelanggan misalnya 3 bulan dapat diskon 10% gitu kan. Berhasil apa? Mendapatkan pelanggan. Pelanggannya ini berlangganan selama 3 bulan itu dapat diskon 10% misalnya. Ya, diskon siapa? Pelanggan. Misalnya 3 bulan itu harga normalnya misalnya 1 juta tapi dapat diskon 10% gitu. Oke, itu berarti udah melakukan akad ya, Ustaz. Kalau kamu berlangganan 3 bulan nanti saya kasih diskon 10% gitu. Oke, nah setelah 3 bulan habis ini si pelanggan itu bisa melakukan subscription kembali secara langsung di sistemnya gitu, Ustaz. Tapi dengan harganya normal. Nah, itu termasuk akad apa enggak tuh, Ustaz? Di bulan selanjutnya. Iya. Dengan harga normal. Iya, dengan harga normal. Akad baru kan ya? Iya, tapi dia langsung dari sistemnya, Ustaz, enggak ketemu sama salesnya lagi gitu. Terus pertanyaannya? Nah, itu termasuk akad apa enggak tuh, Ustaz? Masuk akad yang mana? Yang bulan kedua itu akad apa tidak? Iya, yang ketika kan pertama langganannya 3 bulan terus habis, dia mau berlangganan lagi. Nah, ketika berlangganan lagi itu langsung dari sistemnya gitu. Otomatis enggak, ya? Hah? Otomatis. Iya, otomatis gitu. Enggak ketemu salesnya gitu. Pertanyaannya? Nah, itu apakah termasuk akadnya gitu? Iya, akad itu. Berarti enggak perlu akad ke sales lagi bahwa untuk langganan berikutnya saya beli 3 bulan harganya normal gitu. Enggak perlu. Enggak perlu. Berarti udah boleh langsung dari sistem berarti. Boleh beli dengan sistem. Enggak boleh, tapi ini sistem enggak bisa jual kalau enggak ada orangnya. Berarti akadnya dengan orangnya. Boleh, ada masalah. Boleh, jangan pusing. Oke, makasih Ustaz. Gitu aja. Alhamdulillah, boleh. Silakan Ibu. Bila. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya apabila kita menerbitkan buku pada sebuah penerbit yang ketika bagaimana hukumnya? Apabila kita menerbitkan buku pada sebuah penerbit. Kita menerbitkan buku pada sebuah penerbit terus. Yang ketika promosi masih beberapa kali menggunakan musik atau ada foto akhwatnya, Ustaz. Ada? Foto akhwat. Foto akhwatnya, foto ya. Si penulis. Bukan. Jadi yang foto si promosi tersebut dari akun promosi itu, Ustaz. Akun penerbit bukunya. Bukan dari si penulis buku. Penerbit itu di akunnya dia ada iklan macam-macam gitu. Ya, kita minta tolong. Waktu Anda menerbitkan buku Anda pakai iklan dan itu juga atau Anda minta khusus? Nah, dan apabila Anda menerbitkan buku di sana, Anda ingin meminta penerbit untuk tidak promosi dengan musik atau foto akhwat, Ustaz. Terus dia mau? Dia mau apa tidak? Belum, masih dipertanyakan, Ustaz. Di ya, tanyakan dulu, nanti tanya lagi kemarin. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, Anda cetak sendiri, jual sendiri. Enak kok, gampang kok. Cetak sendiri, jual sendiri, Anda dapatnya penuh, lebih besar daripada penerbit. Penerbit Anda cuma dapat mungkin kalau penulis baru paling 5% dari harga jual. Kalau penerbit sudah besar, sudah punya nama, bisa mungkin nego 10-15%. Tapi kalau Anda cetak sendiri, jual sendiri, dapat 100%. Anda mau dapat 5 atau 100? Alhamdulillah. Silakan yang lain. Ya, silakan. Dari Ikhwan yang masih ingin bertanya langsung. Akhwat ada mau bertanya satu, Ustaz. Akhwat masih ada, silakan ya. Ya, bentar ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang afiliasi sebuah e-commerce. Sebuah? E-commerce. Kayak afiliasi? Afiliasi. Kayak Shopee. Afiliasi maksudnya apa, Ibu? Afiliasi itu seperti kayak marketer atau perantara gitu, Ustaz. Seperti apa bentuk mekanisme kerjanya, seperti apa? Nanti kita mengeser link produk yang ada di e-commerce tersebut ke di sosial media yang kita punya, seperti terus IG, Facebook atau di WA gitu. Terus nanti kalau ada customer yang mengklik link yang kita cantumkan di media sosial kita, lalu mereka belanja menggunakan link tersebut, kita otomatis mendapat komisi dari pihak e-commerce-nya. Itu gimana, Ustaz? Barangnya halal? Halal. Boleh, tidak ada masalah. Cukup, Bu? Oke, silakan. Masih ada dari bapak-bapak, silakan. Jazakillah khairan, Ustaz. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jual barang ke lembaga ribawi seperti berangkas? Apa? Atau berangkas? Jual ke pihak bank ribawi. Berangkas, safe deposit box, atau ambil jasa servis barang tersebut, Ustaz? Barang? Jual ke lembaga ribawi. Bolehkah atau tidak? Wallahu ta'ala alam, hukum asal jual beli boleh. Rasulullah bertransaksi dengan Yahudi. Ya, kecuali yang tidak boleh yang mendukung transaksi ribawinya. Ya. Berangkas dan servisnya ada hubungan dengan transaksi ribawi? Ya, tidak ada masalah. Jelas? Ya, jelas. Makasih, Ustaz. Nanti mungkin tanya lagi, apa jualnya catering ke bank ribawi. Tidak ada masalah Anda jual makanan kan, bukan bikin riba di situ. Silakan dari Ibu, masih ada? Kita masih punya kesempatan sekitar 10 menit ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dosen. Jadi saya pekerjaannya dosen. Ah, masya Allah Ibu. Kemudian dari kampus itu diharuskan untuk S3 Ustaz. Dari kampus mengharuskan dosen S3. Iya, tapi nggak ada beasiswa penuhnya dari kampus. Tapi tidak ada beasiswa penuh. Beasiswa untuk S3 dari kampus. Iya Ustaz. Terus? Kemudian saya mau coba ikut beasiswa dari Kementerian Pendidikan, tapi dananya dari LPDP Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Dana LPDP kan dana riba kan ya? Kayak itu bunga dari bank itu kan ya? Iya Ustaz. Ya. Bunga bank bolehkah dipakai? Jawabannya boleh untuk fakir miskin. Kalau Anda tidak punya kemampuan untuk biaya sendiri, ya, tidak juga ada beasiswa dari yang bukan dari bunga bank, ya, dan Anda diharuskan untuk harus S3 tadi. Ya, berarti kondisi Anda adalah ada haji, ya, tidak daruriat sih, tidak darurat, tidak terlalu kebutuhan primer tapi sekunder. Dan kebutuhan hajian untuk orang fakir miskin tadi boleh dia tutup dengan dana riba tadi. Wallahu a'lam. Jadi boleh Ustaz? Boleh. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Allahu akbar. Ya, silakan dari Ikhwan masih ada? Oke, dari Akhwat masih ada? Ada Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustaz. Ana memiliki sebuah usaha laundry. Memiliki? Usaha laundry. Apa? Laundry. Usaha laundry. Iya. Terus? Salah satu sistem pembayaran di laundry Ana yaitu ada sistem deposit. Yang mana bagi yang pengen deposit, contohnya bagi yang deposit 200 ribu gratis laundry 5 kilo misalnya Ustaz. Apa? Bagi yang deposit 200 ribu gratis laundry 5 kilo misalnya Ustaz. Gratis apa? Magnum. Iya. Laundrynya digratiskan 5 kilo Ustaz. 5 kilo gratis. Kalau ya, setiap hari dia 4 kilo gratis terus. Indah, maksudnya kalau dia deposit 200 ribu Ustaz, maksudnya bayar di awal 200 ribu. Itu dia misalnya pelanggan laundry. Kalau yang tidak deposit harga normal. Kalau tidak deposit dia tidak memiliki, tidak dapat gratis laundry. Ya normal berarti ya, kan? Harga normal. Tidak ada gratis 5 kilo. Iya. Kalau 6 kilo baru bayar. Kalau 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo gratis gitu. Tidak, tetap tidak gratis kecuali bagi yang deposit. Bagi yang deposit. Iya, apakah boleh sistem pembayaran seperti itu Ustaz? Ini tidak ada bedanya dengan riba, Ibu. Masuk riba ya, Ustaz? Iya. Anda taruh uang di bank. Bagi yang taruh uang di bank dalam tabungan, bank memberikan bunga. Yang enggak taruh uang pada dia enggak diberikan bunga. Anda taruh uang di deposit uang di e-wallet. Yang tidak deposit tidak diberikannya diskon, tidak diberikannya reward, tidak diberikannya gratis ongkir. Jelas Ibu? Jelas Ustaz. Nanti ada lagi yang baru, laundry riba. Masya Allah. Luar biasa saya. Cara solusinya biar halal, Anda katakan tidak ada deposit, yang ada adalah pembelian di awal. Pembelian di awal minimal 100 ribu dapat jasa sama dengan 100 kilo umpamanya. Mau dipakai berapapun, kalau normal 100 ribu itu untuk 90 kilo, berarti dia untung 10%. Jelas? Tapi berarti tidak ada deposit, tidak ada uang. Yang ada adalah dia beli jasa di depan. Beli jasa di depan tentu lebih murah daripada pada saatnya. Paham Ibu? Paham Ustaz. Kalau ini akad salam bukan deposit, karena kalau deposit akadnya qard. Berarti sama Anda beli pulsa umpamanya. Beli pulsa handphone umpamanya 100.000 dengan 300.000 berbeda. 300.000 dapat 100.000 pulsa. 300.000 dapat pulsanya umpamanya 350.000. Tidak ada masalah. Karena itu bukan uang. Itu adalah jasa. Kalau deposit itu uang. Hak Anda adalah uang karena Anda deposit. Maka qard ini akadnya qard yang ada pertambahan namanya riba. Jelas Ibu yang halalnya? Jelas. Kalau seandainya tidak dikasih gratisan laundry boleh Ustaz? Seandainya tidak dikasih gratisan laundry. Misalnya dia deposit 200.000. Ngapain? Harganya. Ya boleh, tapi ngapain dia deposit ke Anda? Rugi, bikin rugi. Uang bisa Anda putar. Agar masih masuk akal yang tadi, Anda beli tiket pesawat, bayar cash sekarang dengan pada hari keberangkatan belinya bayarnya. Mana lebih murah? Cash sekarang. Berangkatnya mungkin 6 bulan lagi. Ya, lebih murah. Kenapa? Karena selama 6 bulan uang Anda itu diputar oleh pihak penjual tadi. Memang dia kasih Anda diskon 30%. Keuntungan dia dari mutar uang Anda tadi mungkin bisa 2000%. Jelas? Jelas. Anda jual dengan seperti tadi, ya, terkumpul dana umpamanya sebanyak 100 juta. 100 juta Anda beli beras, jual beras itu keuntungannya sebulan sudah 200 juta umpamanya. Ngapain laundry lagi? Paham? Dengan itu Anda berikan potongan umpamanya ke mereka, ya, yang beli cash 100.000 saya berikan jasa 100 kilo. Beli jasa dibayar di awal. Kalau pada waktunya per kilo bukan 100.000, bukan 1.000, tapi 1.200 umpamanya, sehingga orang beli punya Anda dan Anda dapat halal uangnya, Anda boleh putar dan Anda akan untung terus. Makanya seperti umpamanya token listrik itu mereka untung. Mereka dapat uang di awal, sehingga uang bisa mereka putar, ya, bisnis, sehingga mereka lebih menguntungkan, diuntungkan. Jelas? Jelas Ustaz. Boleh tanya satu lagi Ustaz? Ini udah jam 12. Dalam catatan jam 12 Ibu. Ya. Karena satu menit lagi azan kan ya? Ya, maaf Ustaz. Cukup Ibu ya? Cukup dulu Ibu ya? Nanti Yaza. Malam masih ada di Masjid Zaid bin Sabit. Jazakallahu khairan Ustaz. Allahu barik fiik. Ada penutupnya Ustaz, silakan Ustaz. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.